sehat Bang Sule. Si cinta hasrat kula wis kaya sengat wis kadang babi tenang ucap sampean lanang ngejaga. Makasih Bang Sule. Kaya kaya melangka langka mumpai anak wong si jagat buana ikut jari si mabuk cinta.